Meski dirimu bukan milikku, namun hatiku tetap untukmu. Berjuta pilihan di sisiku, takkan bisa menggantikan. suaramu. Nyanyikanlah laguku bila kau rindukan. Sesungguhnya kasih sayangku tiada sesungguhnya kasih sayangku tiada. by DJ Opus Remix. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan raga ku hangus terbakar. Begitu besar api, tak akan mampu ku sirami. Sengaja tak kukirim pandangan, apakah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan DJ Opus Remix. I don't know. party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Boom, shakalaka boom boom boom. Performance by DJ Opus Remix. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tega tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Masih di sini, di kamar sunyi, hanya melilit malam lagi. Harus kemana, aku tahu. the way we like the fuck. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tegalah tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Mix by DJ Opus Remix. Aku Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Takkan pernah terindah, takkan pernah terabaikan. Kau hancurkan diriku. Kini pun kau telah pergi. Oh, by DJ Opus Remix. Tentang itu tak kawe pengkang gue sing paling tak terlani nanti saya sing. party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Sombong amat. Hei, coba Jojo mau kuih semangat. by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Lost Show.